Inna rabbaka lahu maghfiratin. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar pemilik ampunan bagi orang yang mereka meminta ampun, bagi orang yang mereka meminta atau mereka menginginkan ampunan Allah dengan bertaubat dan beristighfar, benar-benar mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzu iqabin alimin, dan Allah pemilik balasan yang pedih, hukuman yang pedih bagi orang yang membangkang, durjana, jahat, mereka bermaksiat dan mereka senantiasa kufur, tidak mau bertaubat, tidak mau tawadhu di hadapan Allah. Ketahuilah sungguhnya azab Allah sangat pedih dan tidak ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalau seandainya kami jadikan Quran itu a'jamiyan, bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Jawa umpamanya. Umpamanya orang sini minta Quran ke orang bahasa Jawa, bahasa Arab, Kangilan. Laqalu, nanti orang-orang kafir yang hatinya ada penyakit memang akan mengatakan laula fusilat ayatuhu. Kenapa kok ayatnya tidak dijelaskan sehingga orang mudeng mendatai orang Arab tidak mudeng juga. Orang Arab enggak mudeng dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Persi atau dengan bahasa yang lainnya. A'jamiyun wa arabiyun. Bagaimana Quran itu diturunkan dengan bahasa ajam? Wong rasulnya itu orang Arab. Rasul yang diutus orang Arab. Lah kalau rasulnya nanti enggak mudeng basa yang dibawa, terus gimana cara menjelaskannya? Karena Allah mengangkat rasul di kalangan orang Arab dan Allah lebih tahu kenapa memilih orang Arab untuk membawa risalah, Allah lebih tahu sehingga bisa menjelaskan dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Maka Quran Allah pilih dengan bahasa Arab karena turun di bangsa Arab, dan itu bukan Quran sekedar untuk orang Arab, tetapi adalah hikmah yang Allah adakan memilih Rasul dari orang Arab dan turun di negeri Arab. Allah lebih tahu di mana Allah menurunkan risalah, di mana Allah memilih tempat untuk menurunkan risalah, Allah lebih tahu. Dan prinsipnya, Bapak sekalian, la tus'alu amma yaf'alu wahum la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, tapi mereka yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan mereka. Jadi enggak usah neko-neko nanyakan kenapa Allah melakukan, mengapa Allah menurunkan Rasul di Arab, kenapa Allah memilih Quran bahasa Arab, mengapa, kenapa. Itu bukan urusan manusia. Manusia hanya disibukkan menyiapkan, kok saya tidak beriman, kok saya kafir, kok saya maksiat, kok saya durhaka. Supaya, karena nanti dia akan ditanya oleh Allah. Allah enggak ditanya tentang perbuatannya, tapi mereka manusia akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. Sehingga hendaknya manusia menyibukkan diri, yaitu mempersiapkan jawaban pertanyaan apa yang akan nanti dia ini pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman betul-betul menjadi petunjuk dan obat. Tapi kalau tidak beriman, maka Quran hanya akan membuat mereka itu tambah sesek dodonya. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Tidaklah Quran itu menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Dodonya tambah sesek, tambah mengkap-mengkap, tambah anyel, tambah jengkel, tambah ini panas. Ini adalah orang yang mereka memang tidak ada keimanan kepada Al-Quranul Karim. Tapi kalau bagi orang mukmin, Quran itu adalah bimbingan, petunjuk ke arah yang terbaik, obat untuk mengobati penyakit-penyakit hatinya. Walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Al-Quran, fi adanihim waqrun, di telinga mereka itu ada sumpel, sehingga telinganya kusumpelan, sehingga tidak pernah, seakan tidak pernah mendengar Al-Quran yang dibacakan, dan tidak pernah merasa nyaman dengan mendengarkan Al-Quran, karena hatinya itu enggak bisa nerima, nolak, mental aja, sehingga enggak bisa merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau menikmati barang batil itu nyaman, nikmat, betah, sehingga kupingnya bisa itu merasakan nyaman dengan mendengarkan barang-barang yang batil. Tapi kalau mendengarkan Quran, penjelasannya itu kayak diogrok-ogrok kupingnya, kayak disekrok-sekrok, nyekrak di kuping, gak enak. Wa huwa alaihim ama. Dan orang-orang kafir itu dia terhadap Al-Quran ini buta. Mereka orang yang buta terhadap Al-Quranul Karim, tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, tidak bisa mentadaburi, hati mereka buta, la yafqahun, mereka tidak bisa memahami, karena hatinya buta, jendel. Kalau dengan Quran, otaknya, hatinya itu jendel, enggak bisa cuer, buta matanya. Ulaika yunatauna mimmakanin ba'id. Mereka itu orang-orang musyrik kafir ini dengan Al-Quran kayak diseru dari jarak yang jauh. Kayak penyerunya itu kayak dari kantor pos, sehingga enggak dengar dia di sini, kupingnya enggak dengar seruan. Sehingga kayak diseru dari jarak yang sangat jauh sekali. Enggak pernah cetok dengan seruan-seruan Al-Qur'anul Karim. Walaqad ataina Musal kitaba. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa Al-Kitab, yaitu Taurat. Fakhtulifa fihi. Taurat pun juga diselisih oleh mereka. Mereka menyelisih Taurat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Seandainya bukan karena kalimat yang telah mendalui, ini ketentuan Allah yang sudah dipastikan oleh Allah SWT, laqudiya bainahum, niscaya telah diputuskan Allah untuk diazab gitu aja. Tetapi Allah sudah punya ketetapan kapan datangnya azab kepada mereka, sehingga orang-orang kafir enggak usah gigi mongso. Gini kok randang-dang, kok randang langsung sambar bledek. Maksudnya seakan-akan dia kalau kafir itu di bukti ini kok orang langsung potol guluni, orang langsung nyekingkang. Ini sudah perkataan orang zaman dulu kala kayak gitu. Gak usah khawatir, kalau udah datang azab nanti kamu mekengkeng, gak bisa apa-apa, gak bisa nolak. Sekarang bisa nentang-nentang dan bisa sesumbar. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Dan mereka itu benar-benar berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran, keraguan yang sangat nyata. Sebagaimana juga orang sekarang, bagaimana yang gak ragu dimasuk-masukkan keraguan, diragu-ragukan. Tugasnya orang kafir itu membuat muslimin ragu. Tugasnya orang musyrik, orang munafik juga membuat muslimin ragu, sehingga ngisruh di tengah-tengah muslimin, ngisruh Bagaimana umat Islam itu tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim, dibuat hatinya ragu. Mosok wong kafir apike kaya ngono bakal blesek neng neraka, sehingga orang jadi ragu tentang kekafiran orang kafir, orang musyrik. Mosok ku awake dhewe tok sing mlebu surga, surga ambone saarah-arah engko terus kepiye sepi nyenyet. Ini pikiran-pikiran iblis yang dimasukkan ke pikiran orang-orang yang memang mereka hatinya betul-betul rusak, sehingga pikiran-pikiran juga menunjukkan pikiran-pikiran yang rusak. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh, amal salehnya itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menikmati hasil amal salehnya itu dirinya sendiri, sehingga bukan Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang lain yang mereka menikmati amal soleh itu, tapi yang pertama kali menikmati diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala, walaupun sejagat dari awal sampai akhir mereka itu di puncak ketakwaan, maka Allah enggak akan tambah kekuasaannya, demikian pula enggak akan kurang kerajaannya seandainya manusia dan jin semuanya kafir sekafir-kafirnya. Wa man asaa fa 'alaiha. Demikian juga kalau orang berbuat jelek, maka dampak kejelekannya itu kembalinya kepada mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabbmu sama sekali tidak zalim kepada seorang hamba. Allah SWT kalau menyiksa hamba itu adalah keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan ini hidayah dan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat itu adalah karunia keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Hanya kepada Allah dikembalikannya ilmu tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi itu enggak ada yang tahu. Sekalipun Jibril, malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka Jibril pun enggak tahu tentang kapan kiamat itu terjadi. Sehingga kalau ada muslimin yang sudah punya Quran, terus ada yang mengumumkan kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Oh Masya Allah, songo, songo, songo, songo, jam songo, bulan songo, tahun songo, songo. Ini buah lul. Apalagi sudah tahu hari kiamat malah sibuk nunggang, ngundang tukang suruh buat bunker. Gimana wong kiamat mau diketahui atau sibuk buat bunker? Bunkernya apa kira-kira selamat dari hancurnya kiamat? Wong langit aja semuanya rusak, apalagi bunker. Kemudian terus sibuk belanja ke supermarket, ke mal-mal, memborongi panganan-panganan supaya untuk cadangan. Ini bahlulnya enggak karuan, Masya Allah manusia. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Dan wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, dan apa yang keluar ini dari buah-buahan, dari kelopaknya, meletek dari kelopaknya. Wa ma tahmilu min untha, dan apa yang dikandung dalam kehamilannya wanita, apa yang ada dalam kandungan itu apa isinya, lanang, wedok atau apa. Wa la tadau, dan apa yang dilahirkan illa bi ilmih, kecuali ilmunya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui itu semuanya, termasuk kapan keluarnya lana, laki-laki perempuan, nasibnya kayak apa, rezekinya, ajalnya, kemudian sesat tidaknya, segala macam. Ini semuanya adalah ilmunya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yunadihim, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, aina syurakai, mana ketika mereka diseru pada hari ketika mereka, lalu Allah menyuruh mereka, aina suraka, mana para kasuraka yang kamu, mana para sekutu yang kalian sembah, yang dulu di dunia kalian sembah itu, mana para sekutunya itu, donyandi, kok enggak bisa nulung kalian. Kalau mereka mengatakan, adzannaka ma minna min syahid. Mereka menyatakan, ma minna min syahid. Tidaklah kami menyaksikan, kami tidaklah kami menjadi saksi para suraka itu. Ini mereka seakan-akan ingin menyatakan, ini mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari sekutu-sekutu yang pernah mereka jadikan sekutu ketika di dunianya. Dan ini juga untuk penghinaan Allah kepada mereka. Ini mereka betul-betul melihat tidak ada sekutu yang layak bagi Allah SWT. Wadalla anhum makanu yad'una min qablu. Dan lenyap dari mereka, lenyap, sudah enggak ada lagi dalam pikiran mereka yang bisa mereka agul-agulkan, yang mereka harapkan, apa yang mereka dulu seru, yang mereka dulu sembah, itu sudah lenyap sama sekali melihat suasana yakni hari kiamat yang dahsyat, kekuasaan di tangan Allah mutlak, mereka tidak lagi bisa bersandar kepada selain Allah. Wa dhannu malahum mim mahils, dan mereka yakin seyakin-yakinnya mereka itu tidak akan memiliki jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi di hari kiamat itu. Suraka yang mereka dulu seru-seru, mereka minta-minta, yang mereka ini bersabar untuk menyembahnya, memerintahkan manusia bersabar untuk menyembah para suraka, animsu wasbiru, supaya kalian terus dalam syirik dan bersabarlah dalam kesyirikan. Maka di hari yang sangat dahsyat itu mereka tidak lagi ini bisa mengharapkan apapun, dan mereka yakin tidak ada jalan keluar. La yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia tidak jemu-jemunya meminta kebaikan-kebaikan. Terus ndridil, dremimil, meminta berbagai macam kebaikan yang mereka senangi. Harta, sehat, segala macam. Mereka enggak jemu-jemunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa immasahu syarru, kalau mereka itu ditimpa syar keburukat, fayausun qanut, mereka itu putus asa, betul-betul hilang harapan. Ini orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar. Adapun mukminin tahu bahwasanya baik dan buruk itu semuanya ujian dari Allah. Wa balawnahum bil hasanati wasayiat, Allah menguji mereka dengan al hasanah wasayiat, sehat ujian, sakit ujian, kemudian kaya ujian, melarat ujian, sukses usaha ujian, gagal usaha ujian, bertambah hartanya ujian, berkurang hartanya ujian. Wa balawnahum bil hasanati wasayiat, Allah inginkan agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang dungu, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf, wa ma arsalna min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yadh-dharrun. Tidaklah kami utus seorang nabi di sebuah kampung, sebuah wilayah, sebuah negeri, kemudian penduduknya itu mengingkari, menentang, maka kami timpakan kepada penduduknya ini azab. Yang mudah-mudahan dengan Allah timpakan ad-dharra, al-ba'sa wad-dharra, kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan itu, apa-apa cekli, atau bencana, atau semisalnya, harapan Allah mereka itu hatinya lembut, Kemudian yadhara'un, lalu bersimpuh, ndelosor, sungkem, sujud, kembali kepada Allah. Ini merasa hina di hadapan Allah, kembali kepada Allah. Ini yang Allah harapkan begitu. Tapi ternyata banyak yang dungu, tidak bisa mengambil pelajaran apapun yang Allah berikan. Dan terkadang justru Allah summa badalna makana sayyi'atil hasanah. Musibah-musibah yang Allah timpakan itu Allah gantikan dengan kebaikan. Hal-hal yang dulu jelek menimpa dia itu kekeringan, harga semuanya mahal, kelaparan, segala macam, Allah ganti dengan kebaikan. Hatta afau, sehingga anaknya banyak, hartanya banyak, makmur. Waqalu, dan mereka yang dungu itu mengatakan, apa perkataannya? Qad massa aba'ana ad-dara'u wasara. Sudah biasa menimpa kepada bapak-bapak kita, kakek moyang kita, perkara yang sulit dan gampang, bencana dan kemudahan, kesulitan dan kelapangan. Kui wong urip ya kok ngono-ngono kui. Sehingga enggak bisa mengambil pelajaran tentang apa yang Allah inginkan dari setiap yang Allah timpakan. Maka fa'akhadnahum bakhtatan wahum la yash'urun. Allah pun kemudian timpakan azab dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyangka. Dan orang dungu kayak gini sangat banyak, terkadang profesor-profesor yang mereka muslim, yang mengatakan profesor muslim, juga gak bisa mengambil pelajaran apapun dari musibah yang datang. Hanya bisanya, oh ini menganalisa lempengan bumi bergeser sehingga jadi gempa urek-urek-urek-urek. Itu udah biasa, itu berapa ratus tahun sekali kayak gitu. Ini namanya memang dungu dan hatinya buntet, otaknya dia jendel, dia enggak layak kalau dia menyatakan di orang yang punya Quran. Kalau kafir itu mending, karena kafir itu kayak kebo, sehingga otaknya jendel, enggak punya otak. Tapi kalau muslim, apalagi profesor, ini musibah yang sangat besar yang kayak gitu. Wadalla anhum, mana? Wadalla anhum makanu yad'una min qabl. Wala in adzaqnahu rahmatan minna, dan seandainya kami timpakan kepadanya rahmat, kami berikan yang baik-baik, sehat, panennya bagus, dodolnya lancar, kemudian dulu koso jadi enak, jadi pegawai honorer diangkat, minna dari Allah, mimba di dolro, setelah tadinya sulit, masadhu, ini kesulitan yang menimpa dia, layakulanna, mereka mengatakan hadali, orang itu katakan hadali, memang ini sudah menjadi hakku. Jadi lupa kalau itu yang memberikan Allah. Memang ya, memang sayanya usaha, saya memang pinter, saya itu udah sekolah, memang ulet saya kerjanya, sehingga kalau dikasih kayak gini memang hak saya. Ini orang yang memang lupa dengan Allah. Wa ma adunnu sa'ah qa'imatan, dan aku tidak yakin kiamat itu akan terjadi. Wala in rujitu ila rabbi, kalau seandainya aku pun dikembalikan kepada Rabbku, innali indahu lal husna, kami pasti akan mendapatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka apa yang dia dapatkan di dunia berbagai macam kemudahan itu berarti kemuliaan di sisi Allah. Dia enggak dong kalau itu merupakan ujian, terkadang istidraj. Allah ulur dia biar tambah tenggelam dalam kemaksiatan dan kekafiran. Innallaha la yumli lidzalim, Allah terkadang ngulur orang itu, diulur, diperpanjang masa dia menikmatinya. Kemudian ketika dia sedang bersenang-senang, faida akhadahu lam yuflithu, dan kalau Allah azab maka dia enggak bisa menghindar lagi. Lalu Nabi bacakan ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah, Demikianlah azab Allah ketika Allah mengazab suatu kampung yang zalim, dan azab Allah itu azab yang sangat pedih. Ini adalah Allah jelaskan demikian. Ketika mereka Allah berikan, ketika mereka melupakan peringat Allah, justru yang Allah kan apa itu? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan sehingga tambah kemaruk, dia tambah merasa mendapatkan angin segar. Nyatane wong ngene ya tambah dedele. Orang seperti ini enggak sadar-sadar. Kayak komentar, alhamdulillah poso-poso itu tetap laris. Padahal tukang joget, tukang pamer aurat, tukang mengumbar syahwat, tukang membangkitkan syahwat, sehingga bisa-bisanya dia alhamdulillah walaupun poso ya laris. Dia enggak mudeng kalau itu dibelesek nih. Kalau dia poso maksiat itu dosa nih tambah tumpuk-tumpuk, itu enggak mudeng. Sehingga banyak orderan maksiat di waktu puasa itu dianggap pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul memang dungu. Falanunabbi annalladzina kafaru, dan maka benar-benar akan kami beritakan kepada orang-orang kafir bima amilu, apa yang telah mereka lakukan. Beritanya akan komplit, enggak ada yang kelewat, detail. Beritanya detail, enggak ada yang kelewat. Walanudziqannahum min adzabin ghalidh, dan benar-benar akan kami rasakan kepada mereka azab yang sangat keras. Wa idza an'amna 'alal insani, dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, aqrodo, mereka ini berpaling. Wana bijanibi, dan mereka itu menjauh. Mereka semakin menjauh dari Allah SWT. Diberikan duit akeh, tambah ra sholat, tambah ranyang masjid, tambah dia lali, tambah menjauh dari Allah, malah tambah ngece-ngece. Nyatane salat malah tambah melarat. Wa idza massahu syarru, tapi kalau Allah timpakan keburukan, tabrakan, cikle ceklek, atau kemudian dia melarat, kerampokan, fadu du'a in arib, lalu dia dremimil dungonya itu terus beruntun dungo. Ini menungso ngoten iku kinten-kinten nggih. Qul ara'aitum in kana min indillah, katakanlah ya Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? In kana min indillah, seandainya Quran itu datang dari Allah, summa kafartum bi, kemudian kalian mengingkari Quran, man adallu mimman huwa fi syiqaqin ba'id, maka siapa yang lebih sesat dibandingkan orang tersebut yang mengingkari Quran, dan pengingkaran dia kepada Quran itu betul-betul berada dalam penyimpangan yang sangat jauh. Kalau mendustakan Quran dan menuduh Quran macam-macam, wong sudah ditantang oleh Allah. Nek ragu dengan Quran, gawiyo Quran sing kaya Quran 30 juz, nek ra iso ya 10 surat wae, nek ra iso sak surat wae. Tetap enggak bisa. Nabi-nabi palsu pengen dia membuat ukara kayak Quran. Kalau Quran umpamanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu lagunya enak, isinya dahsyat, renungannya dalam, pengaruhnya ke jiwa itu Masya Allah. Musaimah Al-Kadzab juga membuat apa itu? Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtum tawil, gajah apa kuwi gajah, blalene dawa gek kuwi apa, isine apa, pelajarannya apa, terus apa yang dirasakan oleh jiwa ini. Manusia betul-betul kufurnya kepada Allah, sudah mereka mengingkari Quran, enggak bisa membuat yang semisal, tapi tetap dia mendustakan Quran. Sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, fil afaq, yang terbentang di ufuk-ufuk jagat semuanya adalah penuh dengan ayat Allah. Delengen, kata Allah, delengen langit, delengen bumi, delengen langit, delengen laut, delengen bumi, delengen gunung, delengen matahari, delengen bintang, delengen macam-macam. Silakan ufuk itu semuanya diperhatikan, apakah kira-kira mendapatkan ada cacat dari ciptaan Allah. Wa fi anfusihim, dan juga lihat, coba tanda kekuasaan Allah dalam diri Anda. Bagaimana Allah ciptakan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Umpamanya manusia itu loh dibuat Allah sinting gitu aja, sarapnya itu rodok kendu atau gelior atau kopla. Itu terus kepiye singarek yang dandani yang Allah berikan manusia waras-waras itu. Coba kalau Allah buat kopla aja terus manusia bisa enggak kira-kira itu dia kemudian mengembalikan kepada semula? Ya enggak bisa. Maka manusia kalau memperhatikan pada dirinya pun penuh tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga mereka betul-betul jelas segamblang-gamblangnya bahwa Allah itu adalah al-haq, Allah adalah benar, ciptaannya benar, Quran itu benar, Nabi itu benar, risalahnya benar, orang mukmin yang Allah janjikan surga benar, orang kafir akan diazab juga benar. Semuanya adalah Allah, apa yang dikatakan Allah hak, karena Allah adalah al-haq. Awalam yakfi bi rabbika, apakah tidak cukup Allah Subhanahu wa taala annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah itu menyaksikan terhadap segala sesuatu. Apa kurang kalau saksinya itu Allah? Mau saksi mana lagi yang didatangkan untuk mempersaksikan tentang benarnya Quran, benarnya Rasul? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu pentalitan neko-neko macam-macam itu, karena memang mereka itu orang yang ragu tentang hari pertemuannya dengan Allah. Mereka itu enggak yakin kalau bakal urip maneh untuk ketemu Allah. Ala innahu bikulli syai'in muhiit. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang di luar liputan Allah. Walaupun delik di kegelapan malam neng ngerong lagi, tetap diliput oleh Allah, akan ketok sebagaimana ketoknya kalau padang jinglang, sehingga tidak ada bedanya bagi Allah meliput di tempat yang gelap gulita maupun di terang benderang, itu enggak ada bedanya. Gantos sekalian pelajaran. Telas berat tinggi. Pindah mungkin insyaallah surat Asy-Syura. Bun kesupen Bapak sekalian ingkang pengaosan Sabtu Sebayu milainipun asar, kata sengaten niki asar antang Sebayu mengke lajeng milai. Bapak sekalian, pembahasan saking kitab Adab wa Dawa. Kalau ini kita nembe bahas bab al-ma'asi, ini maksud itu tamhaqu barakatuddin wa dunya. Maksiat itu menghapuskan barokahnya agama dan dunia. Kita melepet pembahasan saksama ini pun dipunjelaskan bahwa keberkahan itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan buka keberkahan kalau orang itu takwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barokah langit dan bumi. Akan tapi mereka justru mendustakan, maka Allah azab mereka itu disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Maka yang dinamakan hakikat rezeki, umur, hakikat kepemilikan kita yang asli, itu adalah nilai berkahnya. Boten akei, boten kataipun bondo, boten dawanipun umur, ning berkahipun bondo lan berkahipun umur kolowau. Sehingga kalau orang kehilangan Allah karena kafir, musyrik, munafik atau dia maksiat sehingga Allah meninggalkan dia, berarti hidupnya enggak ada keberkahannya, enggak ada kebaikannya sama sekali. Oleh karena itulah orang yang mereka kehilangan Allah enggak ada gantinya. Kalau orang kehilangan selain Allah banyak gantinya. Banyak gantinya banyak, tapi kehilangan Allah enggak akan ada gantinya. Wa kaifa yu'awwadhu al-faqiru bidzati 'anil ghani bidzat. Bagaimana hamba yang fakir ini akan bisa dijadikan pengganti untuk Allah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apa-apa? Bagaimana hamba yang fakir, yang serba membutuhkan, semuanya serba butuh. Kita ini nyun ngapunten, ajeng, nganggo kelambi, butuh mboten? Butuh kuatah, butuh sing nandur kapas, sing panen, sing memintal, kemudian sing pabrik ngolah kelambi, diwenter, dibatik, sing jahit, ngantos kita asal kelambi. Iku pun butuh kerentetan kuatah, ajeng mangan getuk kemawon, butuh ke kuatah saking sing nandur ngantos sing ngolah. Niku sarap butuh. Fakir kita ini serba membutuhkan, enggak bisa mengadakan sendiri. Ajeman getuk we tak nandur dhewe, kemudian terus ditunggu nganti wo, terus diolah, digodhog dhewe, dideplok dhewe, diventer dhewe, terus dipangan dhewe. Niki ora mati niku mengki. Membutuhkan semuanya, dia fakir, hamba ini fakir. Wal ajisu bidzat anil qadir bidzat. Bagaimana hamba yang lemah ini akan dijadikan sebagai ganti Allah yang maha mampu? Kita ini serba lemah. Serba lemah segala-galanya. Awak ini lemah dibanding ke gajah. Kita ini ditek nonton ya, terus moncrot. Kita lemah. Bagaimanapun hebatnya manusia, dia tetap lemah. Kupingi kelebon semut nonton terus pripun. Lemah manusia itu. Bagaimana akan jadikan ganti untuk Allah yang maha mampu? Wal mayitu anil hayyil ladzi la yamut. Bagaimana hamba yang mati dan akan mati ini dijadikan pengganti untuk Allah yang tidak akan pernah mati? Wal makhluk anil khaliq. Bagaimana makhluk kok dijadikan ganti ini al khaliq? Wa man la wujuda lah wala syai'a lah min dzatihi al battah. Amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzati. Bagaimana ini makhluk yang tidak ada wujud tadinya, enggak ada apa-apa, sama sekali enggak ada wujudnya, biyen panjenengan saderenge medal terus wujude napa teng pundi terus napa? Dengan bagaimana akan jadikan ganti dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kaya, yang kehidupannya sempurna, keberadaannya sempurna, dan sifatnya sempurna, sehingga rahmat, kasih sayang, kelaziman daripada sifat Allah. Wa kaifa yu'awwad man la yamliku mithqala dzarrah. Bagaimana makhluk yang saupil saja enggak punya apa-apa tentang alam semesta ini, amman lahu mulku samawati wal ardi, akan jadikan sebagai pengganti dari Allah sang raja langit dan bumi. Wa innama kanat maksiatullahi sababan li mahki barakati rizki wal ajal. Dan apabila dan sesungguhnya maksiat itu adalah sebab hilangnya barokah dalam rezeki dan umur. Naik maksiat, barokah pun harta hilang. Sebab barokah itu kebaikan yang terkandung pada harta tersebut, dan umurnya juga enggak barokah, artinya tidak ada kebaikannya dengan maksiat yang dia lakukan. Li anna syaitana muwakkal biha wa bi ashabihi wa bi ashabiha fasultanuhu alaihim. Orang yang mereka maksiat, yang maksiat itu merupakan sebab terhapusnya barokah, barokahnya rezeki dan ajal. Yang demikian itu karena sesungguhnya syaitanlah yang dikuasakan menguasai mereka. Jadi yang ngancani, ngarahkan, memerintahkan, nunjukkan kiwa tengennya, maju mundurnya itu syaitan. Yang mengarahkan itu adalah syaitan, dikuasakan kepada orang tersebut ketika dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan wa hawalatu ala hadzal diwan wa ahlihi wa ashabihi, sehingga syaitan pun berupaya untuk benar-benar orang-orang yang dikuasai syaitan itu tidak mendapatkan kebaikan apapun. Wa kullu syai'in yattasilu bi syaitan wa bi wa yuqarinuhu fa barakatu mamhuqah. Semua yang berkaitan dengan syaitan dan semua yang disertai syaitan niku berkah pun terhapus. Berkahnya itu mamhuqah, terhapus, sehingga tidak ada berkahnya sama sekali. Walihada, oleh karena itulah syuri'a dzikrusmillah indal aqli wasyarabi wal libas war rukub wal jima'. Nek pengin barokah Bapak Ibu sekalian, maka disyariatkan menyebut nama Allah indal aqli ketika makan. Nek ajeng dahar niku maos bismillah, niku mengki berkah daharanipun. Nek mboten bismillah, syaitan nimbrung teng daharan kalawau, sehingga wetenge mboten warek-warek. Kemudian juga nek dadekne warek, terus energi maksiatnya meledak, sehingga makanya itu justru menjadi dia potensi melakukan maksiat karena enggak ada berkahnya sama sekali. Nopok warakan nganti angop terus sehingga sholatnya mboten khusyuk, maca Quran mboten sempat, mung pengin ngelikar tok. Niku sebab mboten bismillah, diantaranya tidak membaca nama Allah. Wasyarobi dalam hal minum juga demikian, berpakaian juga demikian, warukub waktu naik juga demikian, waljimak dan supaya juga menyebut nama Allah. Nek disebut nama Allah dalam makan, minum, berpakaian, naik kendaraan, jimak, niku mengke badhe barokah, hasilipun barokah, anginipun mangan, ngunjuk, kelamben, minggah kendaraan, numpak kendaraan, jimak, niku mengke badhe berkah sedoyo. Lama fi muqaranati ismillah minal barokah, karena disertakannya nama Allah itu menjadikan amal tersebut barokah, mengandung kebaikan-kebaikan. Mangan bismillah, ingat niki panganan rezekinipun Allah, niki panganan kita saged mangan dengan pertolongan Allah. Kita saged ngelek ngantos teng weteng niku juga ini pertolongan Allah. Cobi nek terus gomen sak niki lambe ngisor dhuwur ilat gomen kabeh. Niku terus pripun? Aja ngelek niku pripun? Sehingga saged dar enak enten cemepak panganan niki nek kita bismillah masyaallah langsung kelingan nyambung dumateng Allah, sedayanipun niku saking Allah. Lan kita ingat nek niki nggih nyegeraken awak nggih ngibadah dumateng Allah, mboten kagem maksiat dumateng Allah. Ning nek lali niku mek namung glag-glag mboten rumaos niku nikmat saking Allah dalam hal makan, minum, berpakaian, naik kendaraan lan semasipun. Wa dzikrismihi yatrutu syaitan fatahsulul barakah. Dan mengingat nama Allah itu akan menolak syaitan, sehingga syaitan niku tolak, dia nyingkir, sehingga akan menghasilkan keberkahan karena jauhnya dari syaitan bayi dekatnya dengan kebaikan. Wala mu'aridhalahu, tanpa halangan lagi, sehingga kalau sudah syaitan enggak menguasai maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lupa dengan bismillah, syaitan akan menguasai tanpa halangan sehingga kita pun akan menjadi tidak barokah. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatu manzu'ah. Semua yang tidak karena Allah, Semua yang tidak karena Allah, hanya karena syahwat, hanya karena dunia, hanya karena memang senang gitu aja, maka berkahnya dicabut oleh Allah. Kita nek ngaji karena Allah, insyaallah ilmu ini pun berkah. Kita nek dakwah karena Allah, insyaallah dakwah pun berkah. Nek kita mulang karena Allah, insyaallah mulangi pun berkah. Kalau kita infak karena Allah, insyaallah infak pun berkah. Ning nek sedayanipun niku mboten lillah, niku mengke berkahipun kecabut. Fa inna rabba huwallati yubariku wahda. Karena hanya Allah saja yang memberkahi. Wal barakatu kulluha minhu, semua berkah itu datangnya hanya dari Allah, karena Allah yang memberikan barakah. Wa kullu manusiba ilaihi mubarak, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah diberkahi. Maka fakalamu mubarak, keperkataan Allah itu berkah. Maka Quran kalamullah kitabun mubarakun, kitab ingkang dipun berkahi Allah. Ning kitab Quran, kitab ingkang berkah niku caranipun tabaruk niku kedah ngagem cara ingkang bener. Mboten tabaruk kali Quran, Quran diplangkrak ni, ditempel ke teng tembok, dipaku, tinggi jimat. Niku mboten mendet berkah Quran, mboten ngoten niku. Mboten dadek ni Quran Istanbul sak jempol digimbol teng pundi-pundi kajenge dados jimat berkahi. Niku mboten ngoten niku. Mboten Quran dikosot-kosot ke teng awak saking dhuwur tekan ngisor dikosoti Quran gen berkah, mboten ngoten niku. Uta dicelup ke kados dados teh celup lajeng diombe gen berkah, mboten ngoten niku. Berkah Quran niku menawi dipun waos, dipun tadabur sehingga betul-betul dia mendapatkan berkahipun Al-Qur'anul Karim. Kalamuhu barakah mubarak wa rasuluhu mubarak, dan rasulnya juga berkah, kebaikannya sangat banyak karena diberkahi Allah sehingga rasul keberadaannya banyak kebaikannya, omongannya banyak kebaikannya, tindak tanduknya banyak kebaikannya karena rasul utusan Allah SWT. Wa abdul mu'min an-nafi' li khalqihi mubarak, hamba mu'min yang dia itu iman kepada Allah sehingga nyambung dengan Allah, hidupnya itu serba memberikan manfaat kepada makhluk sehingga mubarak, diberkahi, sehingga bukan menjadi penyakit. Hamba mukmin kok penyakit yang ini, penyakit ngerugekne tiyang niku, niku mboten imane mesti mboten mlebu teng manahipun. Niki penyakit ten tiyang mukmin kang penyakit. Sebab mukmin ingkang nyambung temen kali Allah niku akan menjadi hamba Allah yang serba bermanfaat. Ayyun nasi ahabu ilallah ya Rasulullah, ham muslim sing pripun sing paling diremeni Allah, angfa'uhum linnas, muslim yang paling bermanfaat bagi manusia. Berkahnya mukmin ngoten niku. Inna minasyajar lamma barakatu kasa ka barakatil muslim, ada pohon yang nilai berkahnya kayak muslim. Artinya muslim itu pribadi yang barokah sehingga teng pundi-pundi ketah manfaat. Ketah manfaat, bondanipun manfaat, lajeng tenaganipun manfaat, ilmunipun manfaat. Ampun teng pundi-pundi malah ndadekne masalah niku senes menawanipun senaminipun senes berkah. Kemudian wa baituhu al-haram mubarak, Ka'bah Baitul Muharram, Baitul Haram juga berkah. Berkahi pun mboten nggih kosot. Enten mendhet bekae berkahi Ka'bah kosot. Kosot awak kados kebo, dadi temboke niku diwosti, awake dikosot-kosot ki teng tembok. Diwambung-ambung terus dikosot-kosot nih, kadang jilbab dicopot dikosot-kosotkan. Oh masya Allah, jilbab dibuka tengah arep Ka'bah dikosot-kosot ke teng Ka'bah, sehingga niki menunjukkan memang kata ingkang bodoh. Sehingga ampun ngantos alasan neng-neng Mekah kayak lu macam-macam orang singiliki wape murno-murno sholat orang singini ngini ngini ngini. Oh niku mboten dong, nek sing temekan niku mboten kabeh pinter. Contoh umpamanipun salat mayit Allahu Akbar, bar takbir pertama Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar, ruku. Niki nedakan mboten saben tiyang sing teng kaji teng Mekah niku pinter kabeh. Mengke ampun alasan nang Mekah lho macam-macam modele rada wong elek iki. enten sing goblok, enten sing bodoh, enten sing pinter, ampun dados standar sing dideleng teng Mekah macam-macam. Mboten perhatian kalih dalil. Niku namanipun namung deleng gambaripun tiang. Teng Mekah kata macam-macam. Mangkat kaji keng mriki nggih mboten ngertos napa-napa nggih kata. Mangkat kaji dereng salat nggih enten. Mangkat kaji tesih dukunipun kental nggih enten. Mangkat kaji malah ajeng dodol rokok. Nggih kata. Sehingga pun ngantos dados standar nek tiang teng Mekah niku modele macam-macam rasa dipermasalahke perbedaan ki rahmat. Walah walah. Kemudian Allah kata, beliau katakan malih wa min ardihi wa kinanatuhu min ardihi wa yasham, dan negeri Syam ardun al barakah, yaitu bumi yang barakah negeri Syam. Dalil-dalil pun kata wasofaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabih, dan disebutkan keberkahan Syam di dalam 6 ayat di dalam kitabnya. Sakit niki dipun tingali surat Al-A'raf, Fusilat, A'raf, Isra, Anbiya, kemudian Saba, keberkahan bumi negeri Syam. Kemudian falamu barika illa huwa wahda, dan tidak ada yang memberi berkah kecuali hanya Allah semata, sumber keberkahanku Allah. Sehingga ingat malih, untuk menentukan perkara itu barokah niku dang agem dalil sunggal. Untuk mencari berkahnya yang dinyatakan barokah ugi kedang agem tuntunan. Jadi wonten kalih ingkang sudah kita fahami tentang tabaruk utawi ngambil berkahipun perkara sing kita nyatakan itu barokah niku kedang agem dalil. Sehingga tiyang ingkang kemruyuk teng kuburan sebab kuburan iki barokah niku kedah nedahaken dalile endi nek kuburan iku barokah. Nyatane lho, aku ning kuburan bar njaluk-njaluk ning kuburan dodolanku laris. Sehingga dia iklankan di internet, dia intelah iklankan sok aku bakal nyang kuburan maneh. Sehingga ben munda untungnya, kalau sekarang munda untung 20%, sesuk ben munda maneh 40%. Niki naminipun istidraj. Sehingga dia melakukan yang haram, yang syirik, kemudian tambah dedel, niku namanya pun istidraj. Mboten sak ben dipun wehi Allah niku berarti Allah remen dan itu diridhoi. Berobat teng dukun niku umpamane mari nggih tetep rugi, nek mboten mari tambah bangkrut. Berobat teng dukun mboten mari malah mati. Niku pun musyrik mengkita haram musyrik, terus kemudian dia mati lagi. Mboten sak ben tiyang niku dipun paringi Allah dengan melakukan barang haram berarti diridhoi. Ha mengke panjenengan badhe ngendika rampok-rampok, oh ngasilke ngerampok sak miliar berarti diridhoi Allah. Nggih mboten. Bukan setiap yang berhasil dia gondol apa yang dia inginkan itu dia diridhoi kesehatan atau dia bondo atau yang lain-lainnya. Niku bukan menunjukkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu dipenjelasakan dalam kitab dan sunahnya. Sehingga untuk mengatakan itu barokah niku ketentuan dalilipun, kemudian cara tabaruknya bagaimana ugi kita ngagem tuntunan mboten sakarepipun piyambak. Kemudian wala mubarak illa manusiba ilaih, dan tidak ada yang diberkahi kecuali yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nyambung dengan Allah. Akni maksudnya ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridahu, maksudnya adalah yang berkaitan dengan ketundukan, kepatuhan, penghambaan kepada Allah, kemudian kecintaan kepada Allah, yang diridai Allah, itulah yang berkah, yang diberkahi oleh Allah. Wa illa kalau enggak, fal kaun kulluhu mansubun ila rububiyati wa khalqi. Kalau enggak begitu, semua jagat raya niki nggih nisbatipun teng Allah, yang menciptakan Allah. Maksudnya nisbat kepada Allah itu yaitu yang menunjukkan ketaatan, Allah mencintai, Allah ridha, bukan sekedar nisbat kepada Allah iki gaweane Allah lho berkah. Mboten ngoten niku, tapi maksudnya yang berada di dalam kecintaan, keridhaan dan ketaatan kepada Allah. Wa kullu ma ba'athahu min nafsihi minal a'yan wal aqwal wal a'mal fala barakata fihi. Semua yang jauh dari Allah, semua yang jauh dari Allah, baik itu pribadi, perkataan, amal, perbuatan, maka tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Pribadi yang tidak taat kepada Allah, pribadi yang tidak barokah. Kemudian perkataan amaliyah yang tidak menunjukkan perkara yang dicintai Allah, maka tidak barokah. Wala khairofi, dan tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu makana qariban min dalik, dan semua yang dekat dengan Allah, fafi minal barokah, semuanya maka padanya itu ada barokah. Ala hasabi kurbi minhu, sesuai dengan kedekatannya kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin barokah pun semakin full. Yang paling dekat dengan Allah dari hamba yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling full, full barokah. Semakin dekat derajatnya kepada Allah, semakin barokah kebaikannya semakin meluber sangat banyak. Sehingga tidak ada yang lebih baik daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari Allah, semakin berkurang nilai barokahnya. Semakin dekat dengan syaitan, semakin yakni sedikit barokahnya, dan semakin banyak kehidupan yang terlaknatnya. Wadidul barokah al-laknah. Lawan dari barokah adalah laknat. Laknat niku lawanipun barokah. Barokah orang yang dirahmati Allah, laknat orang yang tidak dirahmati Allah. Fa'ardu la'anahallahu. Fa'ardun la'anahallahu au syakhsun la'anahallahu au amalun la'anahallahu ab'atu syai'in minal khair wal barakah. Bumi yang dilaknat Allah. Kemudian pribadi yang dilaknat Allah. Amalan yang dilaknat Allah. Maka ini adalah sejauh-jauh perkara dari kebaikan dan barakah. Maka Nabi nate merintah sahabat ketika lewat tempat yang dulu diazab Allah, supaya cepat lewat, gendang lewat, ojo suwe-suwe nengke gendang lewat, karena ini enggak ada kebaikannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan lewati tempat bordel, rumah bordel mboten bordir, bordel ngertos, rumah bordel, ampun malah di suwe-suweke. Nek umpamanipun mobil ya 10 km per jam, digas 100 km per jam dan cepet dan lungo, mboten malah di alon-alon ke melaku, malah dimelik-dimelik mengamingu dan cepet lungo lewat, ampun malah ngutek tek Marioboro terus pasar apa? Sarkem, teng Sarkem malah Masya Allah wira-wiri dan lewat dan lungo dan adoh ke Sarkem. Itu karena tempat yang kata maksiatipun. Kemudian wa kullu mattasala bidzalik wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fi albatta. Maka semua yang menjadi yang nyambung dengan tempat-tempat terlaknat, amal terlaknat, duit terlaknat berkaitan dengannya dan jadi sarana menuju itu, maka tidak ada barokahnya sama sekali. Pemanya buku-buku yang mengantarkan melakukan perbuatan terlaknat, maka buku ini enggak ada barokahnya. Ini sarana untuk dia melakukan perbuatan terlaknat, maka sarana ini enggak ada barokahnya. Demikian pula kendaraan yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat juga berarti kendaraannya itu enggak barokah dan seterusnya. Waqad la'ana aduwahu iblis. Allah sungguh telah melaknat musuhnya yaitu iblis. Wa ja'alahu ab'atu khalqihi minhu, dan iblis Allah jadikan makhluk yang paling jauh dari Allah. Sehingga iblis makhluk yang terlaknat, kejelekannya ngumpul di situ, kebaikannya enggak ada. Wa kullu makana min jihatihi falahum min laknatillah biqadri qurbihi minhu wa tisalihi bihi. Semua yang searah dengan iblis, searah dengan iblis, sejalan dengan iblis, sehati dengan iblis, sejiwa dengan iblis, searah dengan iblis, maka semuanya adalah terlaknat. sesuai dengan kedekatannya dengan iblis dan semakin nyambungnya dengan iblis. Nek nyambungnya tambah raket dengan seduluran dengan iblis tambah raket, niku tambah telaknat. Tambah dia dekat dengan iblis, akrab masya Allah dengan iblis, wakrab mesra. Ini semakin dia terlaknat, semakin dia dekat dengan iblis yang terlaknat, maka dia juga semakin terlaknat. Wa min hahuna kana lil ma'asi aqdamu ta'thirin fi mahki barakatil umri wa rizki wal ilmi wal amal. Dari sini maka kemaksiatan itu memiliki dampak yang sangat besar dalam terhapusnya barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu, barokah amal. Ilmu ini mboten barokah niku, ilmu ini numpuk, ngecembeng, meluber-meluber. Ning mboten dipun amalaken niku ilmu ini mboten barokah. Ngaji ini ku muter tang pundi-pundi. Ning sebab ilmu ini mboten barokah, ilmu amalipun mboten ketinggal. Niku nedahaken ilmu ini mboten barokah, mesti enten sing mboten beres. Sehingga kok muter ngaji ini tang pundi mawon, tapi mboten ngasilakan amal. Niku nedahaken ilmu ini kirang barokah. Tambah ngaji, tambah bengis. Tambah ngaji, tambah kejem. Tambah ngaji, tambah pelit. Tambah ngaji, tambah rusak kalau tonggo, karo wong tua. Niki nedaken ilmu ini pun ten barokah. Mesti yang ten sing geseh niku. Ini kan juga mau tidak ini akan berdampak pada terhapusnya barokah dari amal. Wa kullu waqtin usya Allah fihi au malin usya Allah bihi au batanin au jahin au ilmin au amalin fawa ala sahibihi laisa lahu falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata Allah bi. Maka semua waktu yang dipakai untuk maksiat kepada Allah, semua waktu yang dipakai untuk maksiat kepada Allah, atau harta yang dipakai maksiat kepada Allah, atau badan yang dipakai maksiat kepada Allah, atau jah yaitu pangkat atau kewibawaan atau apa namanya itu kayak pangkat yang dipakai untuk maksiat kepada kedudukan, atau ilmu atau amal yang dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fawa ala sahibihi, maka itu tidak ada barokahnya, bahkan nanti menjadi tuntutan yang bisa menuntut kepada ini pemiliknya. Bondo akan nuntut, biyen aku kok enggak mau maksiat, hei wong di bondo. Oh, ama ilmu juga gitu, biyen ilmu, biyen aku kok enggak maksiat, akan nuntut kepada ini pelakunya. Maka ini akan menghujat. Maka Al-Qur'anu hujjatun laka au alika. Qur'an iku saged dados pembela utawi penggugat. Nek Qur'an iku dipun sinau dan diamalkan akan menjadi pembela, syafi', menjadi syafaat. Nek Qur'an iku disia-siakan, mila Qur'an bakal menggugat tiang kalawau. Laisa lahu, maka itu semuanya tidak menghasilkan kebaikan bagi dia, ilmunya, amalnya, pangkatnya, badannya. Falaisa lahu min umri, maka tidak ada bagi dia dalam hal umurnya, hartanya, kekuatannya, kemudian pangkat kedudukannya, ilmunya dan amalnya, itu dia enggak dapat bagian apa-apa. Illa ma ata Allahu bi, kecuali yang dipakai untuk taat kepada Allah. Harta dia itu hakikatnya yang dipakai taat kepada Allah. Sing boten dingge taat kepada Allah bukan harta dia. Kemudian umur dia itu yang dipakai taat kepada Allah. Yang tidak dipakai taat kepada Allah hakikatnya bukan umur dia. Walihada, oleh karena itulah kata beliau, faminan nas, ada orang, man ya'ishu fi hadadda fi hadidar mi'atasanah au nahwaha, onten tiang uripeniku 100 tahun, utawi sekitar 100 tahun, 99.5, nopo 105, 101, sekitar 100 tahun, wayakunu umruhu layablughu asrosinina au nahwaha, Umur ini ku hakikatnya mboten enten 10 tahun. Mboten 10 tahun. Kenapa? Yang 90 tahun itu rata-rata sia-sia untuk maksiat dan tidak ingat kepada Allah. Sing tinggi amal niku kira-kira 10 tahun. Sehingga dia umurnya 100 tahun, hakikatnya umurnya itu yang dimiliki hanya 10 tahun. Karena yang manfaat kira-kira nek ditetel-tetel niku namung 10 tahun. Kama anna minhum man yamliku al-qanatira al-muqantarah minadzab wal-fiddah. Wonten tiyang dia punya kekayaan emas perak, kekayaan yang sangat banyak, tumpuk-tumpuk, meluber-meluber, triliunan emas perak sak gunung Uhud. Wa yakunu maluhu fil haqiqah la yablughu alfa dirhamin aw nahwuha, tapi harta dia yang hakiki ternyata enggak sampai 1000 dirham. Enggak sampai 1000 dirham, namun sithik. Enggak nang 1000 dirham. Wa hadzal jah wal ilm semikan jah dan ilmu. Ilmu nipun ku sak gudang pengetahuan nipun. Ning mergo sing diamalke niku namung sak uprit. Niku ilmu nipun namung hakikat ilmunya sak uprit. Yang liyane tadi sungat bukan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itulah ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman au muta'allimun. Dunia itu mal'unah, dunia itu terlaknat. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari barokahnya hidup. Dan semua yang ada di dalamnya juga mal'un. Kecuali hidup yang zikrullah diwarnai dengan ingat kepada Allah. Hatinya ada rasa takut kepada Allah. Wa mawalah dan kelaziman zikir yaitu taat kepada Allah SWT. Wa alimun au muta'alimun, dan adanya orang yang alim dan belajar. Sehingga berkahnya dunia ini kuna isin ini pun wong sinau ilmu. Kalih ngamalaken ilmu. Niku berkaipun donya teng mriku niku. Nek isinipun niku namung wong ngedohi Quran kalih membangkang Quran, niku donya niku malunah, malun terlaknat. Sing dunia keluar dari laknat, nek isinipun niku tiyang ingkang sinau ilmu, ngajaraken ilmu lan ngamalaken ilmu. Wa fi athari akhar, dalam asar yang lainnya dikatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dunia semuanya terlaknat, dunia seisinya terlaknat semuanya, illa makana lillah, kecuali apa yang dilakukan karena Allah. Apa yang dilakukan karena Allah itu yang tidak terlaknat. Nek mengatakan masya Allah dahlik kata laknat di dunia ini karena sedikitnya orang yang mereka mukhlis yang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, fahada huwallazi fihil barakah khosoh, inilah barakah yang khusus. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, beristianah. Walihi tuklan, hanya kepada Allah kita bertawakal. Niki Bapak sekalian, pembahasan bab ingkang nyempurnakan kalau wingi maksiat menghapuskan barokah pun acem jangkang sal mungkin ndak nanggel pun niki mawon riin wonten pangunutan pirsa enggak, akal itu tergantung akal lurusnya akal. Nek dia berakal, nek dia berakal mboten badhe maksiat. Nek dia bermaksiat berarti akal ini ku pedot, akal ini ku ibaratnya pun bongkrek. Ngertos bongkrek. Umpama ini pun akal ini pun niku dawane sak meter, niku dia kalau untuk tak semuanya itu akalnya bagus. Kalau dia maksiat berarti bongkrek akalnya, berarti nyun ngapunten tiyang ndika akan dasar lan diutek. Orang mikir sapa sing dimaksiati umpamanipun anak. Wong tua di wong tua di umpamanipun dijuotosi. Tiang badhe ngendikaken dasar anak ra diutek. Uteknya di mana? Akalnya di mana? Karena akal itu yang akan menahan orang dari melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Kalau dia tidak melakukan perbuatan buruk berarti enggak punya akal. Mboten di akal. Ngertos? Nggih. Mboten nek pinter, mboten pinter niku ya berkaitan kali akal ning nuduhaken akal ingkang mboten berfungsi. Mboten nang pinter tok, pinter yaitu akal itu lebih pak. Akal itu dikatakan akal, akal dikatakan akal niku itu iqal. Nampak niku tali nggih, tali dingge itu menyandarkan kapal, kapal digeret tali itu dicencang niku iqal naminipun. Akal dikatakan akal niku sebab menahan ngiket gen ora liar teng mundi. Sehingga yang liar niku mboten diakal, mboten. Dasar wong edan ra diakal, liar maksudnya mboten terkendali. Mboten terkendali perbuatanipun. Nah ajeng dimaklumi tiyang niku gampil. Dados tiyang edan maklum nggih tiyang, maklum udan bledeng nggih maklum wong edan. Ngelayat ke tempat orang Nasrani mboten ngertos nggih. Jenenge mboten ngertos pripun malih. Mboten ngertos niku manten-ten hukumi. Sing penting bar ngertos terus berubah pindah dumateng ilmu ingkang dipun ngertosi. Soal pun ngebagi amplop yang menurutku yang membantu nopo-nopo idep-idep tinggi bantu sing urip mungkin-mungkin kanti tilboni amplop sakit luluh manaipun sakit angsal hidayah bupripun caranipun wala alam bisawab maten sekalian mungkin-mungkin manfaat nganten kemawon kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.